Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, a'zani Allah wa iyyakum. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, kitab yang akan membahas tentang sejarah dan biografi atau perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan tentang nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafadhol Iqra Fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, hadha huwa nasabul muttafaqu ala sihatihi min ulama'i tarikhi wal muhaddithina. Baik, hadha huwa nasabul muttafaq ala sihatihi. Ini adalah nasab yang disepakati kebenarannya, ya, di kalangan pakar sejarah dan ahli hadis. Maksudnya itu nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai Adnan. Nasab sampai Adnan. Adapun setelah Adnan, ya, sampai Adam, itu adalah nasab yang muhtalaf fihi, yang diperselisihkan oleh ulama dan pakar sejarah. Taib. Amman nasabu fauqa dzalika fala yasihhu fihi tariqun. Nah, ini amman nasabu fauqa dzalika fala yasihhu fihi tariqun. Adapun nasab yang di atas Adnan, ya. Nasab yang di atas Adnan sampai Ismail, Ibrahim, sampai Adam alaihissalam, maka fala yasihhu fihi tariqun. Ya, jalur riwayat itu enggak ada yang benar. Ya, sehingga keabsahannya itu diperselisihkan atau kebenarannya diperselisihkan oleh pakar sejarah. Jadi yang disepakati itu hanya dari Abdullah sampai Adnan, nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghayatul amri annahum ajma'u ala anna nasabar rasul sallallahu alaihi wasallam yantahi ila Ismail bin Ibrahim. Baik. Abil arabil musta'arabah. Ghayatul amri, akhir atau ujung dari semua itu adalah mereka sepakat kalau nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berhenti di Ismail ibn Ibrahim. Ya, artinya di sini ingin dijelaskan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari keturunan Ibrahim, ya, dari keturunan Ibrahim, ya, atau Ismail bin Ibrahim, ya. Ya, jadi Ibrahim itu dikenal dengan Abul Anbiya. Dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga masuk dari keturunan Ibrahim, dari jalur Ismail alaihi wassalam. Abil Arabil Musta'ribah, ya. Abil Arabil Musta'ribah maksudnya Ismail di sini. Yang digelari dengan Abul Arab Al Musta'ribah itu adalah Ismail. Karena ada Arab, ya, Al-Aribah, Arab yang asli, yaitu Arab yang dari Hadramaut, Yaman, dari Bani Qahtan, ya. Ada kan suku Himyar, suku Hadramaut, itu dari keturunan Qahtan. Itu Arab asli. Adapun Nabi Ismail alaihissalam, maka dia bukan orang Arab. Ya, tapi dia musta'ribah. Nanti kenapa? Karena dia menikah dengan wanita Arab dari Yaman. Maka dinamakan dengan Abil Arab al-musta'ribah. Sebagaimana dalam hadis, awwalu man futtiqa lisanuhu bilisanil arabi, itu adalah Ismail. Ya, dalam hadis, orang yang pertama kali lisannya itu difasihkan dalam bahasa Arab itu siapa? Ismail alaihissalam. Ya, dalam hadis seperti itu. Awwalu man futtiqa lisanuhu, ya, bil arabi, itu adalah Ismail. Makanya dikenal dengan Abul Arab al-Musta'rabah. Nasabun syarifun kama taro. Aba'u tahiruna wa ummahatu tahiratun. Wa ummahatun tahiratun. Baik. Nasabun syarifun kama tara. nasabnya Nabi SAW itu adalah nasab yang mulia sebagaimana yang telah Anda lihat tadi, telah dipaparkan dan kita saksikan nasab Nabi SAW itu adalah nasab yang mulia. Ya aba'un tahiruna, bapak-bapak ya, yang tahirun, yang bersih. Maksudnya di sini adalah orang yang menjaga kesuciannya. Ya, artinya mereka itu adalah orang yang menikah dengan pernikahan yang sah. Wa ummahatun tahirat, begitu pun dari ibu-ibu yang suci, yang menjaga kesuciannya, yang mana mereka itu melakukan pernikahan yang sah. Ya, karena kebiasaan dulu orang-orang Arab jahiliyah itu adalah wanita itu ibarat benda. Ya, ibarat benda. Bisa diwariskan, bisa diberikan kepada siapapun. Nah, tapi beda dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nasab Nabi adalah nasab yang bersih, nasab yang suci, bersih dari safah, bersih dari hal-hal yang sifatnya keji, ya. Nah, ada hikmah di sini. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nasab yang mulia? Kenapa, Ikhwan? Pertama, karena orang Arab itu tidak mendengarkan kecuali orang yang memiliki nasab yang mulia. Ya, artinya orang Arab itu adatnya, kebiasaannya mereka tidak taat, tidak mendengar kecuali kepada orang yang memiliki nasab yang mulia. Oleh karena itu antum lihat, orang-orang Arab itu yaftahiruna bi ansabihim. Mereka berbangga-bangga dengan nasab yang bagus yang mereka miliki. Jadi seorang pemimpin, ya, dalam tradisi orang Arab itu pasti orang yang memiliki nasab yang mulia. Nah, itu kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini memilih Nabi dari nasab yang mulia. Karena tadi orang Arab tidak mau mendengar kecuali dari orang-orang yang memiliki nasab yang mulia. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala ya memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nasab yang mulia, agar orang tidak menyangka kalau ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika diutus itu tujuannya adalah untuk mengangkat status sosialnya, ya kan? Artinya kalau nasabnya itu nasab yang rendahan, kemudian ngaku-ngaku sebagai rasul, ah paling tujuannya untuk ngangkat status sosial, gitu kan? Nah, status sosial. Nah, supaya orang enggak menyangka seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala memilih nasab Nabi itu nasab yang mulia. Ngapain angkat status sosial, nasabnya aja sudah mulia gitu loh maksudnya. Jelas ya? Nah, ini hikmah kenapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih dari nasab yang mulia. Baik. Lam yazal alaihi salatu wassalamu yantaqilu min aslabi ulaika ila arhami haula'i hatta ikhtarahu Allahu hadian mahdian min ausatil arabi nasaban. Ya. Wa lam yazal alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa yantaqilu min aslabi ulaika, ya, berpindah dari ya sulbi. Ya, mereka itu maksudnya bapak-bapak itu tadi ya, dari Adnan terus berpindah ke anaknya terus sampai Abdullah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpindah dari sulbi mereka ya ke rahim wanita-wanita tersebut, maksudnya ibu-ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari istrinya siapa? Istrinya Adnan, kemudian ke istrinya Ibnu Ma'ad, ya, kemudian ke istrinya Nazar sampai istrinya Abdullah Aminah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah dari rahim-rahim mereka hingga Allah Subhanahu wa taala memilihnya untuk menjadi apa? Hadian, menjadi pemberi petunjuk, ya. Ya, memberi petunjuk, ya, min ausatil arabi nasaban. Yang mana Allah memilihnya itu min ausatil arabi nasaban. Ausata itu apa? Min ahsanil arabi nasaban. Ya, bukan dari pertengahan, tapi ausat itu artinya ahsanu, dari nasab orang Arab yang paling bagus, ya. Makanya enggak ada nasab yang paling bagus itu kecuali nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu sepakat para ulama kalau nasab Nabi itu adalah nasab yang terbaik. Ya. Terus fahuwa min somimi Quraisyin allati lahal qadamu kidam. alati lahal qidamu al-ula fi syarfi wa uluwil makanati bainal arabi. Ya. Bahwa min samimi Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari inti sari Quraisy, ya. Terlahir dari apa? Inti sari suku Quraisy. Ya, sari intinya maksudnya kan Quraisy itu banyak. Nah, di antara Quraisy itu yang terbaik. Nabi lahir dari yang terbaik. Kemarin kan Quraisy itu ada berapa? 12 kabilah. Isnatai asyrata kabilatan Quraisy. Dan Nabi dari yang terbaik dari 12 kabilah Quraisy ini. Itu maksudnya samimi Quraisy, ya. Yang mana Quraisy ini juga lahal qidamul ula fi syarafi wa uluil makanati bainal arab. Yang memiliki kedudukan yang paling tinggi, ya, dan kemuliaan yang paling utama di tengah-tengah orang Arab, ya. Suku Quraisynya sendiri adalah suku terbaik, ya, di antara suku-suku Arab. Kemudian dari kabilah Quraisy yang 12 itu Nabi terpilih dari kabilah yang terbaik. Gitu maksudnya. Makanya Nabi itu apa? Min awsatil Arab nasaban. Dari Arab yang paling bagus nasabnya, ya. Baik. Wala tajidu fi silsilati abaihi illa kiraman laisa fihim mustardalun bal kulluhum sadatun qadatun. Wala tajidu fi silsilati abaihi, maka Anda tidak akan mendapati, ya, dari rantai keturunan, ya, Rasul, maksudnya rantai keturunan itu dari bapaknya ke bapaknya ke bapaknya sampai Abdullah, ya, itu kecuali orang-orang yang mulia, ya. Jadi bapak-bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah sampai Adnan atau dari Adnan sampai Abdullah itu adalah semuanya laki-laki yang mulia. Laisa fihim mustarzalun, enggak ada orang yang hina di situ. Enggak ada. Ya, bal kulluhum sadatun qadatun, bahkan mereka semua adalah sadah, artinya sayyidul qaum, pemimpin kaumnya. Ya. Qadah itu sama, pemimpin kaumnya. Berarti yang namanya pemimpin, ya, dia adalah orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Ya, makanya nanti kalau, dan salah satu hikmahnya supaya orang, ya, tidak menyangka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus itu untuk mencari kekuasaan. Enggak. Kenapa? Karena Nabi itu terlahir dari suku yang berkuasa. Ya. Baik. Wa kadzalika ummahatu abaihi min arfa'i qabailihinna sya'nan. Wa kadzalika ummahatu abaihi, begitupun ibu dari bapak-bapaknya Nabi, ya. Maksudnya nenek-neneknya, ya. Dari ibunya Nabi terus neneknya Nabi terus ke atas, ya. Ibu dari bapak-bapaknya Nabi, nenek-neneknya Nabi itu min arfa'i qabailihinna sya'nan adalah dari kabilah yang paling tinggi kedudukannya. Ya, bukan dari jalur bapak, dari jalur ibu pun sama gitu, ya. Ya. Adalah dari kabilah yang mulia. Ya, dari jalur bapaknya mulia, dari jalur yang wanita pun mulia. Terus wala syakka anna syarafan nasabi wa taharatal maulidi min syurutin nubuwati. Ini salah satu hikmahnya juga, ikhwan, kenapa Nabi dipilih dari nasab yang mulia. Karena, ya, min syartin nubuwah, di antara syarat kenabian itu harus dari yang paling bagus nasabnya dan kelahiran yang suci. Maksudnya kelahiran yang suci di sini bukan dari hasil perzinaan, tapi harus dari hasil pernikahan yang sah, yang sesuai dengan syariat. Jelas, ya? Taharatul maulid itu maksudnya adalah dari hasil pernikahan yang sah, bukan dari hasil perzinaan. Dan dari nasab yang mulia, artinya bapak-bapaknya, ibu-ibunya itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang punya kedudukan di tengah-tengah kaumnya, dari kabilah-kabilah terbaik yang ada di Arab, ya. Terus wa kullu ijtima'in baina abaihi wa ummahatihi kana syar'iyan bihasabil usulil arabiyyati. Terus wa lam yanal nasabuhu syai'un min min sifahil jahiliyati bal tahharahu Allahu min dzalika walhamdulillah. Nah, ini Wa kullu ijtima'in baina abaihi wa ummahatihi kana syar'iyan, ya. Setiap perkumpulan antara ibu dan bapak-bapaknya Nabi, ya, bapak-bapak dan ibu-ibunya Nabi, itu kana syar'iyan, adalah merupakan perkumpulan yang syar'i. Maksudnya itu apa? Perkumpulan yang sesuai dengan syariat. Maksudnya itu dengan jalur pernikahan yang sah, yang sesuai dengan syariat. Ya, perkumpulan itu maksudnya hubungan, ya, antara bapak dan ibu-ibunya Nabi, bapak-bapaknya Nabi, ibu-ibunya Nabi, itu adalah hubungan yang sesuai dengan syar'i. Artinya status mereka adalah status pernikahan yang sah, yang dibenarkan secara syariat. Kemudian juga bihasa bil usul al-arabiyah, ini juga sesuai dengan usul kaedah-kaedah Arab, ya. Ya. Walam yanal nasabuhu syai'un min sifahil jahiliyah. Ya, tidak ada sedikit pun dari nasab Nabi itu ada sifahul jahiliyah. Tahu sifahul jahiliyah? Hal-hal yang sifatnya perzinaan dalam jahiliyah. Ya, enggak ada. Nah, semuanya itu apa? Dari hubungan yang sah, ya. Bal tahharahu Allahu min dzalika walhamdulillah. Bahkan Allah mensucikan Nabi dari hal tersebut, walhamdulillah, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih nabinya dari nasab yang paling bagus, dari hubungan yang syar'i, bukan dari hubungan yang sifatnya sifah atau perzinaan. Ya. Baik, lanjut. Tsumma qala al-mu'allifu rahimahullahu taala zawaju Abdillahi bi Aminata wa hamluha. Ya. Kana Abdullah ibn Abdul Muthalib min ahabbi waladi abihi ilaih. Fazawajahu Aminata binta Wahbi bin Abdi Manaf bin Zuhrat bin Kilabin. Naam. Wasanata samani ashrata wasinnuhu samani ashrata sanatan. Samania ashrata sanatan. Ya, wasinnuhu samania ashrata sanatan. Terus wahwa? Wahia yauma idzin min afdolin nisa'i Quraisyin nasaban wa maudu'an. Wa maudi'an. Ya. Jadi zawaju Abdullah bi Aminata wa hamluha. Ya, sekarang akan membahas tentang pernikahan Abdullah. Abdullah ini bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Aminata, dengan Aminah ibundanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hamluha. Kemudian tentang kehamilannya Aminah, ya, mengandungnya Aminah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sejarah bagaimana pernikahan Abdullah dengan Aminah, kemudian bagaimana masa-masa ketika Aminah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini berkata Syekh, kana Abdullah ibn Abdul Muttalib min ahabbi waladi abihi ilaih. Abdullah ibn Abdul Muttalib itu adalah putra yang paling dicintai oleh bapaknya. Jadi Abdullah itu adalah anak paling bontot, ya. Apa bontot itu? Anak paling kecil. Bungsu, ya. Anak paling kecil, ya, dari anaknya Abdul Muttalib, dan dia adalah putra yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib, ya. Fazawwajahu Aminata binta Wahbin. Lantas Abdul Muttalib menikahkan si Abdullah ini dengan Aminah bintu Wahbin ibni Abdi Manab ibni Zuhrah ibni Kilab, ya. Berarti dari sini kita ketahui kalau ibunya Nabi itu juga masuk dalam suku Quraisy, ya. Ya, suku Quraisy, karena nanti antum temukan nanti di antara suku Quraisy itu adalah Banu Zuhrah bin Kilab. Ya, ada di antara 12 suku kabilah, ya, 12 kabilah Quraisy itu, antum cek nanti ada di situ adalah, ya, Zuhrah bin Kilab. Ya, dari situlah nanti ibunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Aminah. Aminah itu dari Bani Zuhrah bin Kilab, ya, dan dia adalah Quraisy juga, salah satu kabilah Quraisy, ya. Wasinnuhu 18 sanatan. Usia Abdullah pada saat itu adalah 18 tahun. 18 tahun sudah nikah. Jadi itu sudah biasa, ya. Sudah biasa dalam tradisi orang Arab itu nikah di usia muda kayak gitu. Karena umur 18 tahun zaman dulu itu orang-orang sudah menjadi orang-orang yang hebat, ya. udah mandiri. Udah mandiri. Coba antum lihat sejarah-sejarah para ulama, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam usia 12 tahun itu udah menjadi ulama, udah hafal Al-Qur'an, ya. Udah hafal Al-Qur'an. Kalau lihat para sahabat itu mereka di usia-usia muda itu udah jadi panglima perang, komandan perang. Sekarang umur 18 tahun masih main game. Minta kadang masih main game, uang masih minta sama bapak, ibu. Nah, ada yang salah maksudnya dengan pendidikan kita pada saat ini. Wahya yauma idzin min abdali ya nisa'i Quraisy nasaban wa maudian. Nah, sedangkan Aminah pada saat itu adalah merupakan wanita Quraisy yang paling bagus, paling utama nasabnya dan paling bagus kedudukannya. Dari segi nasab dia adalah dari Quraisy, dan Quraisy itu adalah seutama-utama apa? Suku Arab, ya kan? Berarti dari nasab yang paling bagus. Kemudian wa maudian, dari segi kedudukan juga Aminah itu adalah yang terbaik dari semua wanita-wanita Arab pada saat itu. Ya, ibunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus walamma dakhala 'alaiha hamalat birrasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, walamma dakhala 'alaiha hamalat birrasul sallallahu alaihi wasallam. Dakhala 'ala itu bermakna jama'a, berhubungan ya. Berhubungan. Tatkala ya setelah mereka menikah, berhubungan, maka Aminah pun mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus walam yalbas abuhu antufiya ba'dal hamli bi syahrain wa dufina bil madinati inda akhwalihi bani adi bin najar. Ya, tayyib. Walam yalbas abuhu ya antufiya ba'dal hamli bi syahrain. Tidak lama kemudian, lam yalbas itu tidak lama kemudian, ya, bapaknya Rasulullah meninggal. Maksudnya Abdullah meninggal. Sedangkan usia kandungan Aminah pada saat itu masih 2 bulan, ya. Wadufina bil madinati inda akhwalihi bani abdi bani adi bani najjar. Kemudian Abdullah dimakamkan di Madinah, ya, di sisi paman-pamannya dari bani adi ibni najjar. Ya, akhwalihi itu adalah paman dari jalur bapak, dari jalur ibu, apuan, paman dari jalur ibu. Ya, nanti ibunya Rasul, ibunya Abdullah siapa? Ibunya Abdullah Fatimah bintu Umar Al-Mahzumiyah Al-Qurasyiyah, ya kan? Ya. Ya kan? Kemudian nanti yang dari Bani Najjar itu adalah istrinya Hashim. Isinya Asim itu Salma bintu Amr An-Najjariyah Al-Khazrijiyah. Paham ya? Jadi istrinya siapa? Kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istrinya kakeknya Nabi itu dari suku Adi Ibni Najjar, yaitu Salma bintu Amr An-Najjariyah Al-Khazrijiyah. Ya. Jadi itu berarti ini paman dari jalur siapa? Ibu. Dari jalur ibu. Ya, paman dari jalur ibu, ya. Paman dari jalur ibu, akhwal. Kalau am itu paman dari jalur bapak. Ya, makanya di sini Abdullah dimakamkan di Madinah, ya, di perkampungan siapa? Bani Adi ibni Najjar, ya, dari suku Khazraj. Ya, dari suku Khazraj. Terus di sini ada pelajaran penting, Iwan, apuan. Ya. Di sini ya, kenapa, apa hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yatim? Ya. Ada. Kenapa? Ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh dalam keadaan yatim? Ya. Ya, supaya tidak ada sangkaan, ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh dididik oleh bapaknya dengan tujuan untuk menjadi penguasa. Ya. Ya, karena kan pendidikan, ya, bapak itu punya pengaruh, paham ya? Punya pengaruh, ya. Jadi anaknya itu, makanya dalam hadis itu fa abawahu yuhawidanahu au yunassiranahu, gitu kan? Jadi bapak itu membentuk anaknya. Ya. Makanya supaya tidak ada sangkaan Nabi itu mengaku-mengaku sebagai Rasul, itu udah disetting oleh bapaknya katanya. Supaya mengaku-ngaku jadi Rasul, jadi penguasa. Untuk menepis semacam ini, maka Rasulullah SAW tumbuh dalam keadaan ya yatim. Ya, yatim. Tidak lama juga pas masa kecil ibunya juga meninggal, yatim piatu. Jadi enggak ada maksudnya bisikan-bisikan dari orang tuanya supaya dia menjadi begini-begini. Karena ada nanti biasanya orang-orang yang punya penyakit hati itu menyangka ah Muhammad itu paling udah di apa ya istilahnya didoktrin sama orang tuanya supaya ngaku-ngaku jadi gini-gini. Nah, supaya sangkaan-sangkaan semacam ini tidak ada. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tumbuh dalam keadaan ya yatim. Kemudian juga di sini supaya orang tidak menyangka Iwan kalau yatim itu buruk. Ya, yatim itu buruk. Enggak, ya kan? Enggak selamanya yatim itu nikmah. Apa nikmah itu? Nikmah itu lawan dari nikmat. Berarti apa? Sesuatu yang tidak enak gitu kan. Enggak selamanya yatim itu sesuatu yang buruk gitu kan. Ya. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yatim. Dan banyak yatim-yatim itu yang menorehkan nama mereka di lembaran sejarah. Bahkan mereka mampu mengubah dunia padahal mereka ya yatim piatu. Ya. Yatim piatu. Imam Syafi'i yatim, terlahir dalam keadaan yatim. Bapaknya meninggal yang membesarkannya ibunya. Tapi namanya dikenal dalam lembaran sejarah. Ya banyak ulama-ulama yang yatim itu namanya harum di lembaran sejarah. Itu menunjukkan yatim itu enggak selamanya hal yang buruk. Ya. Begitu pun Rasulullah SAW tumbuh dalam keadaan yatim piatu, ibu bapaknya meninggal waktu masa kecil, tapi beliau adalah Nabiullah, Rasulullah, orang besar. Bahkan termasuk di antara pengubah, ya orang yang paling berpengaruh di dunia, yaitu Rasulullah SAW. Baik. Fa'innahu kana qad zahaba bitijaratin ila Syam. Fa'innahu qad kana zahaba bitijaratin ila Syam. Ya, pada saat itu Abdullah pergi berniaga ke Syam. Ya, lihat tuh, umur 18 tahun udah bisa melakukan perniagaan, jual beli, ya, lintas negeri, Wan, lintas negara. Ya. Ya. Bayangkan itu umur 18 tahun. Kalau sekarang 18 tahun masih nongkrong main game ya, main apa itu PUBG, Mobile Legend, itu umur 18 tahun sekarang. Terus fa'adrakathu maniyatuhu bil madinati wa huwa raji'un. Nah, fa'adrakathu maniyatuhu bil madinati wa huwa raji'un. Ya, ketika kembali dari Syam di kota Madinah, maka kematian pun menghampirinya. Maniyah itu al-maut, ya. Jadi ketika Abdullah kembali dari Syam dan dia berada di kota Madinah, kematian menjemputnya. Terus walamma tammat muddatu hamli Aminata wada'at waladaha. Nah, berarti Abdullah udah meninggal. Ya, bapaknya Rasulullah udah meninggal. Tatkala ya usia kandungannya Aminah 9 bulan telah sempurna. Ya, tammat muddatu hamli Aminah berarti berapa usia kandungan orang baru melahirkan? 9 bulan kan? Ya. Jadi tatkala usia kandungan Aminah itu 9 bulan telah sempurna, maka wada'at waladaha. Dia melahirkan putranya. Siapa putranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastabsyarul 'alimu bihadzal mauludil karimi alladzi batha fi arja'ihi ruhal adabi, ya, watammama makarimil akhlaqi. Ya, jadi fastabsharal 'alamu bihadzal mauludil karim. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, maka penjuru alam semesta ini mendapatkan kabar gembira dengan kelahiran sosok yang mulia. Ya, jadi alam semesta itu mendapatkan kabar gembira dengan terlahirnya sosok yang yang mulia itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi bassa fi arja'ihi ruhal adab, yang mana nanti Nabi ini akan menyebarkan di seluruh penjuru alam semesta ruhal adab, adab yang mulia, menyempurnakan akhlak yang mulia. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, innama buistu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, sampai mengatakan, kana hulukuhu al-Qur'an, akhlaknya Nabi itu adalah al-Qur'an. Bahkan Allah sendiri dalam Al-Qur'an mengatakan, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya Anda wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat mulia. Ya, jadi kelahirannya Nabi itu membawa kabar gembira bagi alam semesta. Kenapa? Karena Nabi akan mengajarkan, akan menyebarkan di seluruh alam semesta ini akhlak dan perangai yang baik. Ya, makanya Muslim itu adalah seharusnya orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, sebagaimana panutan mereka yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kita semua. Terus. Waqad haqqaqa al-marhumu Mahmudu Basya al-Falaqi anna dhalika kana sabihata yaumil itsnain tasi'a rabi'il awwali al-muwafiqu lil yaumil isyrina min abril min nam sanata khamsimi'atin wa sab'ina minal milad. Terus, wahwa yuafikus sanatal ula min hadisatil fil. Min hadisatil fil. Naam. Jadi di sini waqad haqqaqal marhum Mahmud Basya. Almarhum maksudnya ini yang rahimahullah. Almarhum itu rahimahullah. Di sini Mahmud Basya itu adalah seorang muhakkik. Ya, Mahmud Basya al-Falaki. Ya, pakar apa itu? Pakal astronomi. Anna zalika kana sabihata yaumil isnain, bahwasanya kelahiran Nabi itu terjadi pada pagi hari Senin. Ya, hari Senin pagi hari. Jadi sepakat para ulama kalau Nabi itu lahir pada hari Senin. Ya, pada hari Senin. Tasi' Rabi'il Awal. Ya, hari ke-9 dari bulan Rabi'ul Awal. Kan yang masyhur itu 12 Rabi'ul Awal, ya. Tapi yang sahih, ya, yang dikatakan oleh para muhakkik, ya, pakar sejarah, setelah mereka mentahkik lebih dalam, ternyata kelahiran Nabi itu pada tanggal 9 Rabiul Awal. Dan juga ini yang dikatakan oleh Al-Mansur Furi, Al-Alim, ya, Al-Muhakkik Al-Mansur Furi. Beliau mengatakan kalau Nabi itu lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal, bukan 12. Bahkan tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, 12 Rabiul Awal itu adalah hari wafatnya Nabi. Adapun hari kelahiran Nabi itu adalah pada tanggal 9 Rabiul Awal, ya. Al-muwafiq lil yaumil isyrin min Ibrahim, ya, yang bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi, ya. Jadi bulan Masehi itu ada dua macam, ikhwan. Ada namanya al-milad al-qadim, ada namanya al-milad al-jadid. Ya. Nah, kalau kita meninjau dari al-milad al-qadim, maka 9 Rabiul Awal itu bertepatan dengan 20 April. 20 April tahun 571 itu milad al-qadim. Tapi kalau ditinjau dari milad al-jadid, maka itu pada tanggal 22 April 571 ya Masehi, 22 April. Ya. Jadi kalau antum dari segi al-milad al-qadim, maka benar 20 April. Tapi kalau dari segi al-milad al-jadid, maka itu 22 April. Ya, 22 April 571 Masehi. Sebagaimana ditegaskan oleh al-alim al-muhakkik al-mansur furi. Ya. Baik. Dan ini juga bertepatan, ya, pada tahun pertama dari hadisatul fil. Ya, kejadian fil. Maksudnya itu adalah ketika Abrahah membawa gajah untuk menghancurkan Ka'bah, dan Nabi itu terlahir, ikhwan, itu ada yang mengatakan 50 hari setelahnya Ya, maksudnya hadis satul til itu terjadi 50 hari setelahnya, ya setelah kelahiran Nabi. Ada yang mengatakan ya 58 hari, pokoknya itu adalah tahun pertama ya dari hadis satul til Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Terus kita selesaikan. Wa kanat waladatuhu wiladatuhu wa kanat wiladatuhu fi dari Abi Thalibin bi syibbi Bani Hasyim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir itu di kediaman Abu Thalib ya. Ya di Bani Hasyim. Ya kan Abu Thalib nanti Bani Ibni Hasyim. Ya, jadi dari Bani Hasyim di kediaman Bani Hasyim di rumahnya Abu Thalib. Bani Hasyim itu sukunya, ya. Terus wa kanat qabilatuhu asyifa'u Ummu Abdurrahman ibni Auf. Ya, jadi qabilatuhu itu adalah kalau bahasa kita sekarang bidan yang membantu kelahiran. Ya. Qabilah itu bidan atau dukun beranak istilahnya yang membantu kelahiran. Jadi yang membantu kelahiran Aminah ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir itu namanya Syifa Ummu Abdurrahman ibni Auf. Ya, ibunya Abdurrahman ibnu Auf. Ya, Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu sahabat Nabi. Ya, yang membantunya adalah ibunya Abdurrahman ibnu Auf yang namanya Asyifa, itu bidannya yang membantu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus walama wulida, ya. Walama wulida arsalat ummuhu lijaddihi tubashiruhu fa aqbala masruran wa samahu Muhammadan. Nah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, maka ibunya siapa? Ibunya maksudnya Aminah itu mengutus seseorang untuk memberikan kabar gembira kepada kakeknya Nabi, yaitu siapa? Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pun datang dengan penuh kegembiraan ya, menyambut cucunya lantas diberikan nama Muhammad ya. Terus walam yakun hadzal ismu syai'an qabla indal arabi qablu indal arabi. Nama Muhammad ini belum dikenal sebelumnya di kalangan orang Arab ya. Disebutkan ikhwan ya, kalau sebelumnya itu cuma 3 orang yang punya nama Muhammad. Ya, sebelumnya cuma 3 orang yang namanya Muhammad. Yang mana bapak-bapak orang ini menamakan anaknya Muhammad itu karena mereka punya keinginan kalau anaknya itulah yang menjadi apa? Rasul yang ada dalam lembaran Injil gitu kan? Nah, di antaranya itu namanya ada yang namanya yang pertama itu Muhammad ibnu Sufyan ibnu Majasyi, itu ada. Kemudian ada juga Muhammad ibnu Akhihah. Ya, ada juga Muhammad ibnu Hamran ibnu Rabi'ah. 3 orang yang sebelumnya punya nama Muhammad. Nah, mereka orang-orang ini menamakan anaknya Muhammad karena berharap Muhammad yang ada dalam kabar penutup Nabi itu adalah putra mereka. Nah, tapi bukan ya. Ya, ternyata Muhammad yang menjadi penutup Nabi itu adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hasyim ya. Makanya nama Arab, nama Muhammad itu belum dikenal di kalangan orang Arab, jarang yang memakai nama itu. Terus walakin aradallahu an yuhaqqiqa ma qadarahu wa dzakarahu fil kutubil lati ja'at biha al anbiya'u kat taurati wal injil. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin mewujudkan di sini apa yang Allah telah takdirkan dan apa yang Allah telah sebutkan di kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi sebelumnya seperti di Taurat dan Injil udah ada kabar tentang akan diutus seorang nabi yang namanya Ahmad atau Muhammad. Nah, orang-orang yang membaca Injil Taurat itu ada beberapa orang menamakan anaknya Muhammad karena berharap kalau anaknya itulah yang dimaksud dalam Taurat dan Injil, tapi ternyata bukan. Yang dimaksud adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Terus fa'alhama jaddahu an yusammiyahu bidzalika infadzan li amrihi. Ya, maka Allah memberikan ilham kepada kakeknya Abdul Muttalib untuk menamakannya dengan Muhammad ya. Ya, dengan Muhammad sebagai infadzan li amrihi, yaitu sebagai untuk perwujudan ya amrullah, maksudnya amrul qauni ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Terus wa kanat hadinatuhu ummu aimani Barakah nama orangnya Al-Habasyiyah amatu abihi nah. Abdillah wa awalu man arda'ahu Suwaibah amatu amihi Abi Lahabin. Wa kanat hadinatuhu Ummu Aiman, ya. Jadi orang yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Ummu Aiman. Ini setelah wafatnya Aminah. Ya, setelah wafatnya ibu Rasulullah Aminah, maka Rasulullah dirawat oleh siapa? Ummu Aiman. Ummu Aiman namanya Barkah Al-Habasyiyah. Yang mana Ummu Aiman ini adalah budaknya bapak Nabi, budaknya Abdullah, ya. Jadi kapan dirawat oleh Ummu Aiman? Ketika ibunya udah wafat, ketika Aminah udah wafat, ya. Dan orang yang pertama kali menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dipindah ke Halimatus Sa'diyah nanti itu adalah Suwaibah. Siapa Suwaibah ini? Budak dari pamannya Rasulullah, Abu Lahab. Abu Lahab yang ada dalam Al-Qur'an, Tabbat yada Abi Lahabin, punya budak namanya Suwaibah. Nah, Suwaibah ini adalah orang yang pertama kali menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Naktapi bihadzal qadar ikhwan, insyaallah kita lanjutkan nanti ke sejarah tentang ridha, ya, penyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukran ala husni istima'ikum, lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajr. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.